mengerti. Dan aku sadari indahnya hidup bersamamu. Semua telah kau tentukan, walau kadang aku tak tahan menanti, tak sabar menunggu waktu. Engkau maha sempurna dalam setiap rancangan untukku. Tak terselami diriku yang penuh kekurangan. Kau tentukan, walau kadang aku tak tahan nanti, tak sabar menunggu waktumu. Engkau maha sempurna dalam setiap rancangan. Pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.